بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على من بعثه الله بشيرا ونذيرا وداعيا إليه بإذنه وسراجا منيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullahu taala, alhamdulillah di malam hari yang berbahagia ini, di malam yang penuh dengan keberkahan dari sisi Allah Subhanahu wa taala, malam yang diutamakan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada malam-malam yang lainnya, yang besok adalah hari Jumat, hari rayanya setiap muslim, setiap orang mukmin yang kita merayakannya dengan ibadah Jum'ah. Dan di malam hari yang demikian ini, kita diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa meluangkan waktu kita untuk duduk di tempat yang mulia ini, di masjid yang mudah-mudahan senantiasa dilimpahi keberkahan oleh Allah, dan mudah-mudahan senantiasa Allah Subhanahu wa taala melimpahkan rahmat dan ampunannya kepada orang-orang yang meramaikan setiap masjid-masjidnya Allah Subhanahu wa taala. Kita kumpul di sini dalam rangka melanjutkan pembahasan kajian kita Az-Zawajir an Iqtirafil Kaba'ir Al-Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Haitsami rahimahullahu taala. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, malam hari ini kita sampai pada pembahasan Al-Kabiratu Sadisatu Was-Sabi'atu Was-Thaminatu Wat-Tasi'atu Wal-Arba'una Wal-Khamsuna Ba'da Thalathimi'ah. Dosa besar yang ke-346, 47, 48, 49, dan 50. Jadi dosa besar yang ke-346 sampai 350, zulmus salatini wal umara'i wal qudati wa ghairihim, tentang kezaliman salatin, sultan-sultan, yakni para pemimpin, umara, amir-amir, dan para qadhi dan yang selain mereka. Ya, zalim kepada siapa? Musliman, kepada seorang muslim, au dhimmiyan, atau kepada seorang kafir dhimmi, binahwi akli malin au darbin, dengan semisal makan harta mereka. Ya, memakan harta seorang muslim dan seorang kafir dhimmi tanpa hak, au satmin, atau dengan mencaci mencerca mereka, au ghairi dhalika, dan yang selainnya. Demikian juga wa khidlanul mazlumi ma'al qudrati ala nusratihi. Demikian juga membahas tentang apa, menyia-nyiakan orang yang terzalimi padahal dia mampu untuk menolongnya. Wadukhulu ala zalamah ma'arridha bi zulmihim, dan masuk ya kepada kezaliman dengan disertai keridhaan akan kezaliman mereka. Wa i'anatuhum, dan menolong mereka ala zulmi, gitu ya. Jadi masuk menemui orang zalim yang berbuat zalim dengan ridha terhadap kezaliman mereka. Wa i'anatuhum ala zulmi, dan menolong mereka di atas kezaliman. Wa si'ayatu ilaihim bibatil, dan menyokong mereka dengan kebatilan. Ini berlaku umum. Ya, siapa saja ya, berlaku umum kepada siapa? Siapa saja. Lebih utamanya adalah mereka yang memiliki kekuatan. Mereka yang memiliki kekuasaan. Kalau apa namanya ini muncul dari orang misalkan yang tidak memiliki kekuasaan, itu adalah kezaliman dan dosa besar. Apalagi kalau ini muncul dari orang yang memiliki kekuasaan. Semakin besar kekuasaannya, kekuatannya, maka akan semakin besar dosanya. Ya, akan semakin besar dosanya. Jelas berbeda. Misalkan ya kezaliman yang dilakukan oleh pemimpin misalkan kelas bawah dengan kezaliman yang dilakukan oleh pemimpin kelas atas, dosanya ini apa namanya semakin besar kekuasaannya ya, maka semakin besar pula dosanya. Oleh karena itulah di awal pembahasan ini Al-Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Haitsami rahimahullahu taala mengawali pembahasan beliau dengan membawakan surah Ibrahim ayat yang ke-42. Allah Ta'ala berfirman, wala tahsabannallaha ghafilan, dan jangan sekali-kali kamu menyangka Allah itu ghafilan, lalai amma ya'malu zalimun, dari apa yang dikerjakan oleh orang-orang zalim. Jadi jangan dikira orang zalim itu tatkala mereka enak berjalan di permukaan bumi ini, jangan dikira Allah lalai dari mereka. Jangan dikira Allah itu menyia-nyiakan mereka, membiarkan mereka, tidak mengindahkan mereka. Jangan sekali-kali dikira seperti itu. Innama yu'akhiruhum, hanya saja tatkala Allah itu membiarkan mereka, Allah itu ingin mengakhirkan mereka. Mengakhirkan apanya? Hukuman mereka. Liyaumin, pada hari taskhasu fihil absar, mata-mata itu menjadi terbelalak. Kalau misalkan orang zalim di dunia bebas melangkah, kalau misalkan orang zalim di dunia kok koyo ane kebal hukum misalkan gitu ya, maka di sana jangan khawatir kalau di akhirat dosanya atau azabnya itu jelas ditimpakan kepada mereka dengan berlipat-lipat ya. Hukuman Allah adalah sangat-sangat keras. Jadi jangan dikira orang yang berbuat zalim di dunia kemudian kok dia aman, ketok ane, kok kemudian dia selamat gitu ya dari hukuman, kok kemudian dia sepertinya orang yang berbahagia misalkan senang dan lain sebagainya. Jangan pernah menyangka Allah lah lalai. Pasti Allah akan membalasnya. Apakah itu dibalas di dunia ataukah dibalas di akhirat? Yang penting Allah pasti akan membalasnya. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala Imam Al-Haitsami membawakan ayat yang lainnya, yakni surah Asy-Syu'ara ayat yang ke-227. Allah Taala berfirman, wa sayalamul ladzina zalamu ayyamun qalabin yang qalibun. Orang-orang zalim itu mereka akan tahu nanti, gitu ya. Mereka itu akan tahu ya. Mana di antara mereka yang akan apa? Berbolak-balik di atas apa? Siksa. Kemudian juga beliau membawakan ayat yang lainnya jamaah sekalian oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu surah Hud ayat yang ke-113 ya. Surah Hud ayat yang ke-113 Allah taala berfirman, wala tarkanu ya, wala tarkanu ilal ladzina zalamu, wala tarkanu ilal ladzina zalamu fatamassakumun naru وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون. Ya jamaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala maknanya di sini, jangan kalian itu condong kepada orang-orang yang berbuat zalim. Jangan sekali-kali condong kepada mereka. Ya, jangan sekali-kali kalian condong kepada orang-orang yang berbuat zalim. Membela mereka, mendukung mereka, menyokong mereka, ridho dengan kezaliman mereka, cinta dengan kezaliman mereka. Jangan sekali-kali. Kenapa? Kalau kalian itu condong kepada orang-orang yang berbuat zalim, fatamassakumun nar, maka api neraka akan menyentuh kalian. Api neraka akan membakar kalian. Kalau sudah demikian, wa ma lakum min dunillah, tidak ada bagi kalian selain Allah, min awliya'a, dari para penolong. Summa la tunsurun, kemudian kalian tidak akan apa? Tertolong. Ya, jamaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala. Maknanya di sini, orang zalim diancam neraka, maka demikian pula orang yang menolong orang zalim diancam dengan neraka. Orang yang ridha dengan orang yang zalim diancam dengan neraka. Orang yang membantu, menyokong, mendukung ya orang-orang zalim diancam dengan neraka. Fatamassakumun nar, maka neraka, api itu akan menyentuh kalian, membakar kalian, dan kalian tidak akan pernah mendapatkan pertolongan. Demikian jamaah sekalian, maka Allah Subhanahu wa taala ya. Oleh karena itulah di sana ada perkataan daripada sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, di mana sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma tatkala beliau mengomentari ayat ini, maka beliau berkata, la tamilu ilaihim kullal mail fil mahabbati walinil kalami wal mawaddah, jangan kalian condong kepada mereka dengan segala kecondongan dalam cinta, berlembut kata, dan berkasih sayang. Jadi orang zalim itu tidak layak didukung, tidak layak dicintai, tidak layak dikata-katai dengan kata-kata yang lembut, dan tidak layak untuk mendapatkan kasih sayang. Itu orang zalim, tidak berhak itu semuanya. Ya, kata Imam Ibnu, kata sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma tatkala menjelaskan ayat ini. Jadi tidak boleh kita membantu orang-orang yang berbuat zalim, tidak diperbolehkan. Siapapun dia, ya termasuk diantaranya adalah pembahasan kita ini sultan-sultan, pemimpin-pemimpin, amir-amir, umara-umara yang mereka berbuat zalim, tidak boleh mendukung kezaliman mereka, tidak boleh membantu kezaliman mereka, tidak boleh ridho dengan kezaliman mereka. Ya, kenapa? Ancamannya berat. Kemudian juga jamaah sekalian, maka Allah Subhanahu wa taala berkata Ikrimah radhiyallahu taala anhu, maknanya adalah la tuti'uhum. Ya, la tuti'uhum, jangan kalian mentaati mereka, wa tawadduhum, dan jangan kalian itu mengasihi mereka, dekat-dekat dengan mereka. Gitu ya. Jangan dekat-dekat dengan pemimpin-pemimpin yang zalim dan orang-orang yang zalim. Ya. Kalau sudah dekat, terlalu dekat, misalkan akibatnya apa? Segan mengingkari kezaliman. Akibatnya gitu. Apalagi dekat dengan pemimpin, duwe mili, wis moto ijo, ati ketutup, wis mingkem mulutnya, ndak mau ngomong, wis kesumpel duit. Kan gitu ya. Makanya ulama itu tidak diperkenankan terlalu dekat dengan pemimpin. Ya, bukan berarti menjauh sama sekali, enggak. Mendekatinya adalah dalam rangka nasihat, mau'izah, tapi tetap jaga jarak. Biar apa? Seorang ulama punya wibawa terhadap seorang pemimpin, ya. Jamaah sekalian, mungkin Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berkata Abul Aliyah tatkala mengomentari masalah ini, beliau berkata, la tardau bi a'malihim. Jangan kalian ridho dengan perbuatan mereka, ya. Jangan ridho dengan kezaliman mereka. Tidak boleh meridhai perbuatan-perbuatan mereka. Ya, jamaah sekalian, inna qadarallahu subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang berikutnya, Imam Al-Haitham membawakan surat yang lain, yakni surah As-Saffat ayat yang ke-22. Allah Ta'ala berfirman, "Uhsyurul ladzina zalamu wa azwajahum." Uhsyurul ladzina zalamu wa azwajahum. Giring, kumpulkan orang-orang zalim dan azwaj di situ bukan istri-istri mereka, ya. Azwaj itu maknanya ini asbahum wa atba'ahum, yakni yang serupa dengan mereka dan yang ngikuti mereka. Ya, jadi kumpulkan, giring orang-orang zalim itu dengan orang-orang yang serupa mereka, termasuk diantaranya penolong mereka. Kalau dia adalah suami zalim, kok istrinya melok-melok berbuat zalim, ya pas, ya, maknanya katut dia, ya, masuk istri yang membantu suaminya untuk berbuat zalim, masuk gitu ya. Jadi giring mereka, orang-orang zalim, bersama dengan apa, azwajahum, ya, bersama dengan azwajahum, ya, ini orang-orang yang menyerupai mereka dan para pengikut-pengikut mereka. Jadi bukan hanya sekedar orang zalimnya itu nanti yang dimasukkan ke dalam neraka. Jamaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya mereka, tapi juga termasuk para pengikutnya. Orang yang mencintai orang zalim, orang yang ridho dengan kezaliman dari siapapun itu. Ya, termasuk di antaranya dari para pemimpin yang zalim, lalu anak buahnya kok ridho dengan kezaliman mereka. Anak buahnya tidak ada yang mau menasihati pemimpinnya, ya. Para menterinya misalkan, kalau dia adalah seorang presiden, atau wakilnya, ya, atau pembantu-pembantunya yang lain dan lain sebagainya. Tatkala berbuat zalim, kok tidak ada pengingkaran, tidak ada nasihat, maka di akhirat mereka akan dikumpulkan bersama-sama dalam golongan orang-orang yang berbuat zalim. Kemudian mualif di sini membawakan beberapa hadis atau banyak hadis dalam masalah ini. Yang pertama adalah hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari Muslim dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Adz-zulmu zulumatun yaumal qiyamah." Kezaliman itu adalah kegelapan pada hari kiamat. Ya, kezaliman adalah kegelapan pada hari kiamat. Jadi siapa yang berbuat zalim, maka gelap dia nanti pada hari kiamat. Ini kegelapan, di mana tempatnya kegelapan nanti pada hari kiamat? Di mana tempatnya? Neraka. Ya, jadi kezaliman adalah kegelapan pada hari kiamat. Ya, di mana pada saat itu setelah manusia digiring menuju Allah di padang mahsyar, kemudian dihisab amal perbuatan mereka, ditimbang kebaikan dan keburukan mereka, ya, lalu ditetapkanlah mereka surga dan nerakanya. Kemudian orang-orang mukmin gitu ya, di kalau orang-orang kafir langsung mereka diseret masuk ke dalam neraka. Orang-orang mukmin maka mereka akan disuruh untuk melewati neraka jahanam. Jembatan dibentangkan di atas neraka jahanam, ya, dari tepi ke ujung sana. Di sana adalah surganya Allah Subhanahu wa taala, di ujung sana. Ya, dan keadaannya gelap gulita. Kenapa? Karena apinya warnanya hitam, bukan api dunia. Ya, api dunia mungkin merah, mungkin kuning, mungkin biru. Api akhirat, api nerakanya Allah Subhanahu wa taala hitam kelam. Ya, makanya az-zulmu zulumatun yaumal qiyamah, kegelapan pada hari kiamat. Ya, apinya adalah api yang menghitam, dipanaskan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai saking panasnya menjadi berwarna hitam. Wal iyadzu billah. Jadi az-zulmu zulumatun yaumal qiyamah. Kemudian beliau membawakan riwayat yang lainnya, yaitu riwayat Imam Muslim dan yang lainnya, ya, dengan sanad yang sahih, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Ittaqul zulma." Takutlah kalian kepada kezaliman. Kenapa? "Fa innaz zulma zulumatun yaumal qiyamah." Karena sungguhnya kezaliman adalah kegelapan pada hari kiamat. "Wattaqush shuhha fa innash shuhha ahlaka man kana qablakum." dan takutlah kalian dari sifat bakhil, karena bakhil itu telah menghancurkan orang yang ada sebelum kalian. Hamalahum ala an safaku dima'ahum wastahallu maharimahum. Karena bakhil ini maka membawa mereka untuk menumpahkan darah-darah mereka dan menghalalkan mahram-mahram mereka atau apa yang telah diharamkan atas diri mereka. Kaitannya pembahasan ini dengan bab az-zulmu ittaqu-zulma fa inaz-zulma zulumatun yaumal qiyamah. Takutlah kalian dari kezaliman karena kezaliman adalah kegelapan pada hari kiamat seperti yang sudah kita jelaskan tadi. Baik. Di dalam riwayat yang lainnya, yakni riwayat Imam Muslim, ya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam meriwayatkan sebuah hadis qudsi. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, ya ibadi, wahai hamba-hambaku, kata Allah, inni haramtu zulma ala nafsi, sesungguhnya aku telah haramkan kezaliman atas diriku, wa ja'altuhu bainakum muharraman, dan aku telah jadikan kezaliman itu perkara yang diharamkan di antara kalian. Fala tazalamu, maka janganlah kalian saling berbuat zalim. Jadi Allah Subhanahu wa taala telah haramkan kezaliman atas dirinya, atas zat-Nya. Ya. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengharamkannya atas setiap hamba. Ya. Maka ini menunjukkan apa? Beratnya dosa zalim. Ya, jamaah sekalian, mengenai Allah Subhanahu wa taala. Kezaliman di sini yang dimaksud kezaliman ini bukan ya termasuk zalim kepada diri sendiri, tetapi yang lebih berat, lebih besar daripada itu adalah zalim kepada hak anak Adam. Ini yang lebih berat. Kalau kezaliman seseorang kepada dirinya sendiri, misalkan cukup membaca astaghfirullah wa atubu ilaihi, selesai. Dengan minta ampun kepada Allah dan bertobat kepada Allah dengan sebenar-benarnya, selesai sudah dosanya, habis. Tapi kalau zalim kepada orang lain, tidak cukup astaghfirullah wa atubu ilaihi, tidak cukup. Ya, urusannya itu panjang sampai ketemu Allah Subhanahu wa taala di akhirat. Nanti akan diputuskan perkara dia antara dia dengan orang yang dizalimi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang saat itu pembayarannya adalah bukan dinar, bukan dirham, tapi pahala atau dosa, ya. Maka diharamkan kezaliman, jangan kalian saling berbuat zalim. Demikian jamaah sekalian, maka Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang berikutnya kita perhatikan di sini, Imam Al-Haitsami membawakan riwayat Imam Ibnu Hibban dalam sahihnya, juga Imam Al-Hakim, ya, dan beliau mensahihkannya, disetujui oleh Imam Az-Zahabi rahimahullahu taala, juga disahihkan oleh Syalbani rahimahullahu taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iyyakum waz-zulma." Hati-hatilah kalian dari kezaliman. Fa innal zulma, dikarenakan kezaliman, huwa kezaliman itu adalah az-zulumatu yaumal qiyamah, kezaliman pada hari kiamat. Sama dengan hadis yang sebelumnya dalam redaksi Imam Ibnu Hibban ini. Jadi hati-hatilah kalian dari kezaliman, karena kezaliman itu ia adalah kegelapan pada hari kiamat. Demikian jemaah sekalian, Ibnu Qudullah Subhanahu wa taala. Juga ada riwayat yang lain, riwayat Tabrani, namun dengan sanad yang dhaif, memiliki makna yang sama, tidak perlu kita bacakan kembali. Ya, juga ada lagi riwayat yang sama, juga riwayat Imam Tabrani, dengan sanad di dalamnya ada jalah, tapi juga memiliki makna yang sama. Ya, makna yang sama, tidak perlu kita bacakan kembali. Lalu juga ada riwayat yang lain, juga riwayat Imam At-Tabrani dengan sanad hasan, ya, para perawinya perawi thiqah. Para perawinya adalah perawi yang thiqah, jemaah sekalian. Inna qala Allah Subhanahu wa taala, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, sinfani min ummati lan tanalahuma syafaati. ada dua golongan orang dari umatku yang syafaatku tidak akan mengenai keduanya. Ya, dua golongan dari umatku yang syafaatku tidak akan mengenai keduanya. Yang pertama siapa? Imamun zalumun, imam yang zalim. Ya, ini yang pertama jamaah sekalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, imamun zalumun. Ya. Jadi imam yang zalim. Coba kita cari sebentar. Naam, imamun zalumun ghasumun wa kullu ghalin mariqin. Ya, dalam redaksi yang lainnya adalah imamun ghasumun wa kullu ghalin fiddin. Dua orang ini tidak akan mendapatkan syafaat Nabi, kata Nabi dalam hadis hasan ini. Dua golongan orang ini tidak akan mengenai, ya, syafaatku tidak akan mengenai keduanya. Yang pertama adalah imam yang zalim, yang berbuat zalim. Imam yang menzalimi, kira-kira menzalimi siapa? Rakyatnya. Jelas kan? Yang kedua, orang yang ghulu, berlebih-lebihan di dalam urusan agama. Ghulu. Ya, ghulu. Ghulu itu kenapa sih? No? Hah? Pucuk. Pucuk, no. Ghulu, berlebih-lebihan. Melebihi batas. Ya, melebihi batas. Artinya apa? Melampaui batas, melakukan sesuatu di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Gitu ya. Jadi terlalu berlebihan di dalam urusan agamanya. Makso-makso. Ya, contoh misalkan tiga orang yang datang kepada Nabi, kepada keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu tanya tentang ibadahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, disebutkan ibadah beliau itu demikian, demikian dan demikian. Maka salah satu di antara mereka mengatakan, "Ah, qalil ibadah Nabi itu baik sih." Gitu. Pantas kata mereka, "Emang Nabi itu diampuni dosanya. Kalau kita, maka ibadah kita harus lebih banyak dari Nabi." Maka satu orang ini mengatakan, "Kalau aku tidak akan pernah tidur di malam hari, aku akan sholat terus sepanjang malam." Ini amal soleh enggak ini? Hah? Gak turu belas, pokoknya kudu sholat sepanjang malam. Kalau misalkan ada orang tiap malamnya enggak pernah tidur, lalu dia sholat sepanjang malam, boleh? Boleh? Boleh. Boleh gitu ya. Boleh. Ya. Apa? Ya, bolehnya itu kapan? Tatkala dia itu tidak seperti tiga orang ini, meremehkan sunnah Nabi. Nabi oh titik amalin Nabi yo. Itu yo. Titik. Ya, kemudian dia apa namanya? Kalau kita, wah, kita harus lebih dari itu. Ya, lebih dari itu. Amal seperti Nabi itu kurang. Nabi bangun ya tidur lalu di tengah malam bangun ya sampai subuh misalkan gitu ya. Maka dia merasa enggak kurang, aku kudu lebih dari itu. Akhirnya maksa memaksakan diri. Maka ini enggak boleh. Tapi kalau memang dia itu enggak maksa dirinya dan memang kuat melakukannya dan tidak mengganggu aktivitas kehidupan dia di siang harinya, maka enggak apa-apa. Tidak apa-apa. Gitu ya. Di siang hari koyok wong pengine enggak tahu melek. Iki baru boleh. Gitu ya. Bengi yo salate masyaallah suwe. Awan koyo lawa. Turu tok gitu ya. Nah ini enggak boleh. Ini namanya ghulu dia di malam hari berlebih berlebih-lebihan. Maka ini tidak boleh. Ya jamaah sekalian, ini kan Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya. Ya seperti misalkan Utsman salatnya satu rakaat tok dari Isya sampai subuh misalkan. Satu rakaat Isya sampai subuh. Awan yang ngurusi umat tetap jadi seorang pemimpin, khalifah ngurusi umat, urusannya akeh, banyak, gak turu kan gitu ya. Ya, tidurnya kapan? Antara maghrib sama antara ya antara bukan maghrib sampai isya, antara asar sampai maghrib lah. Ada waktu istirahat, menunggu waktu sholat digunakan untuk istirahat. Ya, digunakan untuk istirahat, gitu ya. Antara ya maghrib sampai isya misalkan, atau antara apa namanya asar sampai maghrib misalkan digunakan untuk istirahat, gitu ya. Selebihnya malam hari untuk Allah, siang hari untuk umatnya, kan gitu ya. Jamaah sekalian Allah Subhanahu wa taala. Saya ada tak sampai bengi, masya Allah ibadahnya luar biasa. Awan isu wis ndekok ya. Puasa ndekok wis turu sampai sore. Lha kok turu tok wae aku lek bengi kan melek arek. Lek awan ngene ya turu. Ya lawa ibadahnya lawa lek ngene iku ya. Tidak, ya jamaah sekalian Allah Subhanahu wa taala. Orang yang satunya, kalau aku puasa doa, ya, tidak mau apa? Tidak mau makan. Tiap hari puasa. Ini menyelisih Nabi. Yang orang ketiga, aku lek rabi, ana wong wedok wis ruwet iki, gitu ya. Enggak apa? Enggak kok beribadah iki diruti wong wedok iki, gitu. Ini dia enggak mau nikah. La atazawwaju abadan, aku tidak mau nih, tidak mau nikah. Lah tiga orang ini semuanya gulu, berlebih-lebihan di dalam apa agamanya. Maka justru keinginan baik dia itu malah masuk dalam ancaman ini. Kalau tadi itu kaitannya keterusan hadis tadi itu tentang tiga orang tadi itu, Nabi bersabda apa? Man raghiba an sunnati falaysa minni. Siapa yang benci sunnahku maka dia bukan termasuk golonganku. Kalau enggak di aku golongannya Nabi, bisa dapat syafaat? Enggak bisa. Lah sama dengan ini. Ya imam yang zalim enggak akan dapat syafaat Nabi. Juga orang yang hulu di dalam agamanya, gitu ya, berlebih-lebihan di dalam agamanya pun demikian, justru malah enggak dapat syafaat Nabi. Tatkala dia meremehkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Tatkala dia meremehkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Demikian. Jamaah sekalian, mungkin Allah Subhanahu wa taala. Bisa difahami insyaallah ya? Baik. Kita lanjutkan. Masih berkaitan dengan masalah kezaliman ini ya. Nah, baik. Yaitu hadis sahih dengan penguat-penguatnya. Kata Imam Al-Haythami wa ahmadu bisanadin hasan, dan Imam Ahmad meriwayatkan dengan sanad hasan ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-muslimu akhul muslimi, seorang muslim itu adalah saudara muslim yang lain. La yadhlimuhu, dia tidak boleh menzaliminya. Wa la yakhdhuluhu, dia tidak boleh merendahkannya ya. Wa yaqulu, dan kemudian beliau bersabda, walladzi nafsi biyadihi, demi zat yang jiwaku ada pada tangannya, ma tawadda ithnani fayufarraqu bainahuma illa bidzambin yuhdisuhu ahaduhuma. Tidaklah dua orang yang saling mencintai lalu terpisah di antara keduanya melainkan karena dosa yang dilakukan oleh salah satu dari keduanya. Jadi kalau ada dua orang saling mencintai kok kemudian pisah, mesti di situ ada dosa yang dilakukan oleh salah satu di antara keduanya. Mesti itu karena dosa ya, mesti karena dosa. Baik, kita perhatikan di sini kaitannya dengan pembahasan kita adalah akhul al-muslimu akhul muslimi la yadhlimuhu. Seorang muslim adalah saudara muslim yang lainnya, maka dia tidak menzaliminya. Demikian jamaah sekalian, innallaha Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita lanjutkan. Yang berikutnya, Imam Al-Haythami membawakan riwayat sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim rahimahumallahu taala, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha la yumli lidh-dhalim. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala benar-benar akan menunda bagi orang yang berbuat zalim, ditunda sama Allah. Ditunda apanya kira-kira? Hukumannya. Benar-benar ditunda sama Allah. Dilulu sama Allah, dicucu sama Allah. Ya maksiat tok, kei mangan terus gitu ya. Maksiat kasih minum, kasih kenikmatan, kasih kelezatan gitu ya. Kasih kebahagiaan, kasih kesenangan di atas kemaksiatannya, di atas kezalimannya. Hingga kapan? Hatta idza akhadahu, hingga saat Allah mengambilnya, saat Allah menghukumnya, saat Allah menyiksanya, mendatangkan azab kepada dia, lam yuflithu, Allah tidak akan membiarkannya, Allah tidak akan menelantarkannya, artinya tidak akan dibiarkan dia tak terkena azab, pasti diazab ya, tidak akan lepas, Allah tidak akan melepaskannya. Tsumma qaraa, lalu Nabi membaca ayat, wa kadzalika akhdhu rabbika idza akhadzal qura, yakni surah Hud ayat 102. Wa kadzalika akhdhu rabbika, demikianlah azab Rabbmu, idza akhadzal qura, jika Allah itu mengazab satu kampung, wa hiya zalimatun, sementara kampung itu berbuat zalim, inna akhdahu alimun syadidun, sesungguhnya hukumannya adalah perih lagi keras ya, perih lagi keras. Demikian jemaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala, sama dengan ayat yang pertama tadi itu ya, jangan dikira Allah itu lalai melalaikan orang-orang yang berbuat zalim, jangan dikira Allah membiarkan mereka tatkala mereka enak di dunia di atas kezalimannya kok merasa senang dan lain sebagainya. Sebenarnya di sana Allah Subhanahu wa taala ingin semakin menambah azab yang dipikulkan di atasnya. Demikian jemaah sekalian, rahimani wa rahimakumullahu taala. Baik. Yang berikutnya, Imam Al-Haythami membawakan riwayat Abu Ya'la ya, namun dengan sanad dhaif yang tidak kita baca, memiliki makna yang sama dengan hadis-hadis yang sebelumnya ya. Sekarang kita lanjutkan dengan riwayat yang lain, yaitu hadis riwayat Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, ini kaitannya dengan kezaliman ini, man kanat indahu mazlimatun li akhihi min 'aradin aw min syai'in, siapa yang dia itu di sisinya ada pernah berbuat zalim terhadap saudaranya, apakah itu berupa kehormatan atau sesuatu, falyatahallalhu minhul yaum, maka hendaknya dia minta halal darinya hari ini. Jadi siapapun di antara kita yang pernah merasa menzalimi seseorang, maka sekarang juga hari ini hendaknya minta halal kepadanya. Minta halal apa kepadanya? Ya apa dengan, nah, nanti kita lanjutkan ya. Kalau itu berkaitan dengan kehormatan, ya kehormatan misalkan apa? Mencacinya, mencibirnya, menfitnahnya, menuduhnya demikian dan demikian. Itu kan masalah kehormatan. Minta halal sekarang. Datang kepada dia minta maaf. Kalau berkaitan dengan nama baik, kita bersihkan namanya. Dulu kita mencederai nama dan kehormatan satu majelis, kita datang ke majelis itu, kita puji dia. Kita hapus keburukannya. Kemudian kata Nabi, min qabli an la yakuna dinarun wala dirhamun, sebelum datangnya apa tidak ada berlaku lagi dinar, tidak juga dirham ya. Jadi tidak berlaku dinar, tidak berlaku dirham nanti kala itu. Kalau di dunia sekarang masih berlaku nih, rupiah, dolar masih berlaku ya. Jadi kalau itu berkaitan dengan masalah harta, kembalikan hartanya. Kalau itu berkaitan dengan hutang, segera bayar hutangnya. Kalau dulu itu masalah pencurian, kembalikan curiannya. Kalau memungkinkan, kan gitu ya. kembali ke anda bisa rek masuk ngaku, waduh malah melbu polisi aku di penjara gilek ngaku kan itu ya, tak perlu ngaku wes kirim paket CNI misal gitu ya, tanpa nama kirim ke rumahnya, kembalikan diganti ya, yang dulu mungkin mungkin second sekarang jadi baru. Nah, itu sebagai bentuk apa, minta minta maaf gitu ya, nggak usah tanpa nama ya, ngomong dikasih surat sana, dulu tak curi sekarang tak kembalikan, mohon maaf sebesar-besarnya, jangan cari saya ya gitu ya misalkan. Nah itu kembalikan hak dia ya, sama sekali ya, ini kata Allah Subhanahu wa taala, in kana lahu amalun saleh, kalau dia punya amal saleh, ukhidha minhu, akan diambil amal salehnya nanti pada hari kiamat, biqadri madzlimati, sekedar sekadar dengan ukuran kezalimannya, li akhi, kepada saudaranya, min aradin aw min syai'in, berupa kehormatan atau sesuatu, maka fal yatahallal minhul yaum, maka mintalah halal pada hari ini gitu ya. Wa illam yakun lahu hasanat, kalau ternyata dia tidak punya kebaikan-kebaikan, ukhidha min sayyiati sahibihi, lalu diambillah dari keburukan-keburukan saudaranya, fahumila alaih, dipikulkan kepadanya. Jadi kalau dia punya pahala, di dunia enggak sempat mengembalikan, di dunia enggak sempat minta maaf, di dunia enggak sempat minta halal, maka di akhirat maka dia akan bayar dengan amal solehnya ya, bayar dengan amal solehnya. Contoh budal Jumatan, Jumatan Jumat gitu ya, oleh ganjaran masya Allah khusus ya, mulai nyangking sandal. Bagaimana cara bayar sandalnya? Ganjarane Jumatan dikekno sing duwe sandal. Ngono. Gampangane ngoten, gampangane, ya. Ya, dadi sing Jumatan kelangan sandal oleh ganjaran loro, gitu ya. Oleh ganjaran Jumatan lho, loro. Ya. Baik, jadi nek kelangan sandal wis gak apa-apa wis, nek akhirat ganjaran Jumatanmu tak pek gitu. Iku lek Jumatanmu diterima kan gitu ya. Lek Jumatanmu diterima tak pek saiki, jangan ndak akhirat tak pek. Lek gak diterima Jumatanmu, dosaku peken gitu ya. Seperti itu jamaah sekalian Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi itu bahaya sekali. Makanya kezaliman di sini zulumat, kegelapan, pasti gelap nanti di akhirat orangnya berbuat zalim. Zalim satu orang kepada satu orang, apalagi zalim kepada 200 juta orang. Bagaimana bayarnya? Tidak bisa kita bayangkan. Bagaimana bayar dia? Ya, ibadah apa yang bisa digunakan untuk bayar sekian ratus juta manusia? Misalkan kalau dia adalah seorang pemimpin yang zalim, ada luar biasa, enggak bisa membayangkan bagaimana susahnya, bagaimana sedihnya, bagaimana apa, menyesalnya seorang pemimpin yang zalim nanti pada hari kiamat. Makanya kata dulu sudah kita sampaikan ya, yaitu apa, kepemimpinan itu nada nadamah, penyesalan nanti pada hari kiamat. Baik, silakan azan, fadhol. Baik, kita lanjutkan jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya Imam Al-Haythami membawakan sebuah riwayat yang lainnya, yaitu riwayat Imam Muslim dan yang lainnya, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, atadruna manil muflis, tahukah kalian siapa itu orang yang muflis, orang yang bangkrut itu? Maka qalu, para sahabat menjawab, al-muflisu fina, orang yang bangkrut di tengah kami adalah man la dirhama lahu wa la mata', yaitu orang yang tidak punya dirham juga tidak punya harta. Lalu faqala, Nabi pun bersabda, innal muflisa min ummati, sesungguhnya orang yang bangkrut dari umatku itu adalah man ya'ti yaumal qiyamati bi salatin wa siyamin wa zakat, adalah orang yang datang nanti menemuiku pada hari kiamat dengan membawa pahala salat, membawa pahala puasa, membawa pahala zakat. Tetapi wa ya'ti wa qad syatama hadza, dia datang sementara dia telah menuduh orang ini, ya, mencaci orang ini. Wa qadzafa hadza, menuduh orang yang ini. Wa akala mala hadza, memakan harta orang ini. Wa safaka damma hadza, dan menumpahkan darah orang yang ini. Wa daraba hadza, dan dia memukul orang ini. Fayuqta hadza min hasanati, maka orang yang ini diberikan bagian dari kebaikannya. Wa hadza min hasanati, dan orang ini diberikan bagian dari kebaikannya. Fa in fanyat hasanatuhu, kalau kemudian telah habis kebaikan-kebaikannya. Qabla an yaqdiya ma'alaih, sebelum dia membayar tanggungannya. Ukhidha min khotoyahum, diambillah kesalahan-kesalahan mereka, orang yang dia zalimi tadi itu. Faturihat alaihi thumma turiha finnar, kemudian dilemparkan kepadanya, lalu dia pun dilemparkan ke dalam api neraka. Luar biasa, sia-sia sholatnya, sia-sia puasanya, sia-sia zakatnya, sia-sia amal solehnya, tatkala dia berbuat zalim kepada manusia. Ya, pahala-pahala kalau amal ibadah diterima oleh Allah diberikan kepada mereka yang dia zalimi. Ya, jadi dia di, mungkin di dunia sudah merasa sukses wis. Masya Allah, sholatnya luar biasa, infaknya luar biasa, gitu ya, zakate luar biasa, puasane luar biasa, nyelatue yo luar biasa, insya Allah pok, ya, maka pok, gitu ya, bahkan bukan hanya pok, mungkin iso, napa? Mari pok terus napa niku? Tombok, kan gitu ya. Isa malah tombok gitu ya. Bukan sekedar pok, malah tombok. Lah tombok duduk ngekei ya, nerimo. Duduk nerimo sing positif, bukan nerima kebaikan, nerima keburukan. Wah, masya Allah, luar biasa. Waliyadzubillah, ini bahayanya zalim. Jamaah sekalian, makanya Allah Subhanahu wa taala, bahayanya zalim. Di samping itu juga, jamaah sekalian, maka Allah Subhanahu wa taala, ya, Imam Al-Haitham membawakan riwayat yang lain agar kita hati-hati dari kezaliman. Kenapa? Karena orang yang berbuat zalim itu doanya tidak akan tertolak. Doanya dikabulkan sama Allah, mandi dungane. Mustajab doanya orang yang terzalim itu, mustajab. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Mu'adz bin Jabal tatkala dia diutus ke Yaman untuk berdakwah, ittaqi da'watal mazlum, takutlah kamu dari doanya orang yang terzalimi. Kenapa? Fa innaha laisa bainahu bainallahi hijabun, karena ndak ada antara doa dia dengan Allah itu hijab. Ndak ada penghalang. Orang zalim berdoa mengangkat tangannya kepada Allah, berdoa kepada Allah, maka doanya mustajab, dikabulkan sama Allah. Hati-hati ya. Dalam hadis yang lainnya dengan sanad dhaif sanadnya, tetapi maknanya hasan dan sahih dengan penguat hadis-hadis yang lainnya, yaitu riwayat Ahmad Tirmidzi, dan Tirmidzi menghasankannya, Ibnu Majah serta Ibnu Khuzaimah dan Ibnu Hibban dalam sahih keduanya, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tsalatsatun la turaddu da'watuhum." Ada tiga golongan orang yang doa-doa mereka tidak akan ditolak. As-sha'im hatta yuftira, orang yang berpuasa hingga dia berbuka. Wal imamul adil, imam yang adil, ini pun doanya mustajab. Yang ketiga, wa da'watul mazlumi, doa orang yang terzalimi, yarfa'uha Allahu, Allah akan mengangkat doa itu, fauqal ghamam, di atas awan. Wa tufattahu la abwabus sama', dan akan dibukakan untuknya pintu-pintu langit. Wa yaqulur rabbu, lalu Allah tabaraka wa ta'ala pun berfirman, wa izzati, demi keperkasaanku, la ansurannaka walau ba'da hinin, pasti aku akan tolong kamu. sekalipun setelah beberapa masa. Orang zalim pasti ditolong sama Allah. Kalau dia mengangkat tangannya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, pasti dikabulkan doanya, pasti ditolong sama Allah, sekalipun tidak secara langsung. Mesti akan ditolong sama Allah. Pasti akan diberikan kemenangan sama Allah tabaraka wa taala. Makanya di sini tugasnya berdoa. Kemudian jangan pernah putus asa dan sabar tatkala seseorang terkena kezaliman. Jangan tergesa-gesa. Doa orang terzalimi pasti dikabulkan sama Allah. Kapan? Sakarepe sing ngekei. Kapan? Sakarepe sing nulung. Kan enggak ada yang maksa Allah toh. Enggak ada yang mewajibkan Allah. Ya, kalau Allah mau memberi terserah Allah. Allah menolong terserah kapan menolongnya. Walhasil janjinya ini, la ansurannaka walau ba'da hinin. Pasti aku akan tolong kamu sekalipun setelah beberapa masa. Demikian. Jamaah sekalian, kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada lagi riwayat-riwayat yang memiliki makna yang sama, di antaranya adalah riwayat bazar. Ya, tiga golongan orang yang Allah berhak, yang berhak atas Allah untuk tidak menolak doa mereka, yaitu as-sa'im hatta yuftira, orang yang puasa sampai berbuka, wal mazlumu hatta yantasira, orang yang terzalimi sampai tertolong, wal musafir hatta yarji, dan orang yang musafir sampai pulang. Berarti ada berapa ini? 4. Ada tambahan 4 lagi. Kalau tadi itu apa? Orang yang puasa sampai berbuka, imam yang adil, dan orang yang terzalimi. Ada tambahan di sini, orang yang musafir sampai pulang. Ya, orang musafir sampai pulang. Kemudian yang berikutnya juga ada lagi yang lain. Jamaah sekalian, maka Allah Subhanahu wa taala tambahan riwayat Tirmidzi dengan sanad yang hasan. Salasu da'watin la syakka fi ijabatihin, tiga doa yang gak diragukan akan dikabulkan sama Allah. Yang pertama, da'watul mazlumi, doanya terzalimi. Wa da'watul musafiri, doanya orang musafir. Dan yang ketiga, berarti ini 5, wa da'watul walidi 'alal walad, doanya orang tua terhadap anak. Ini juga mustajab. Berarti ada berapa kali? 5. Ini semuanya enggak bertentangan, gitu ya. Oh, tadi 3. Ya. Kok habis berikutnya beda lagi? Ya, berikutnya beda lagi. Ini bukan bertentangan, bukan kontradiksi, tapi saling melengkapi. Gitu ya. Berarti ada 5 di sini, ya. Kemudian juga dalam hadis yang lainnya, jamaah sekalian, dimakan Allah Subhanahu wa taala, hadis riwayat Muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ittaqu da'watal mazlumi fa innahu tas'udu ila sama' ka'anna syararah." Takutlah kalian terhadap doanya orang terzalimi, karena doanya orang terzalimi itu akan naik ke langit seperti percikan. Percikan itu apa? Cepet ah, lon. Cepet nang percikan gitu ya. Masa ana percikan di. Ini gerak lambat ya, ana film ngono di. Ya, digerakkan lambat. Jadi percikan itu buah tercepat, gitu ya. Jadi apa? Naiknya doa orang terzalimi ke langit itu seperti percikan, percikan api. Jadi sangat cepat, wet, naik ke atas, ya. Jamaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian juga ada dalam riwayat Tabrani sama doanya apa namanya? Orang tua, doanya musafir dan orang terzalimi sama, ya. Ada tambahan lagi dalam hadis Ahmad dengan sanad hasan. Ini ada tambahan. Kita perhatikan di sini. Ya, yaitu Nabi bersabda, da'watul mazlumi mustajabah. Doanya orang terzalimi itu mustajab wa in kana fajiran. Sekalipun dia itu orang jahat. Sekalipun dia itu orang fasik. Kalau dia terzalimi, maka doanya mustajab. Gitu ya. Fa fujuruhu ala nafsi, kefajirannya itu ya terhadap dirinya sendiri. Gitu ya. Tapi seorang yang fasik tatkala dia terzalimi, misal terlalu dia berdoa kepada Allah didengar sama Allah. Karena keutamaan apanya itu? Keutamaan fasiknya atau gimana? Ngaco sampai keliru ke keutamaan fase ki, ya. Doa ini kembali diterima sama bukan karena keutamaan apa? Kezaliman, dizalimi, ya. Utamanya orang terzalimi bukan karena kefasikannya, jamaah sekalian, ya. Fafujuru ala nafsi, kefajirannya itu atas dirinya sendiri, gitu ya. Hatta orang yang fajir pun tidak boleh kita berbuat semena-mena, gitu ya. Iki ono wong iki anu, gak tahu salat iki bujuk ono. Kaleh tetep. Gak salate salate dhewe kan ya, mbujuki dosamu dhewe juga kan gitu ya. Maka tidak boleh terzalimi. Karena dia terzalimi, dia berdoa kepada Allah, ya sekalipun mungkin dia fajir, fasik misalkan, doanya dikabulkan sama Allah. Ya, demikian. Lalu juga yang berikutnya, tambahan lagi, lebih kuat lagi ini. Hadis riwayat Imam Ahmad dengan sanad para perawinya perawi sahih. Hadis hasan riwayat Imam Ahmad. Yaitu Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Da'watul mazlumi walau kana kafiran." Perhatikan. Doanya orang yang terzalimi sekalipun dia adalah orang kafir, laisa duna hijab, tidak ada hijab antara dia dengan Allah. Orang kafir dizalimi, orang muslim dizalimi orang orang kafir, haram, tidak boleh. Kalau orang kafir itu berdoa kepada Allah, maka dikabulkan doanya. Ya misalkan dia doanya, ya wahai pencipta langit dan bumi, siapa? Allah. Kan gitu ya? Orang kafir dia berdoa enggak menyebut nama Tuhannya, tapi berdoanya sifat-sifatnya Allah, ya wahai zat pencipta langit dan bumi ini, muslim nih zalim kepada aku, hukum dia hukum. Dia berdoanya kepada Allah, pencipta langit dan bumi, kan gitu ya? Benar enggak? Baik. Sang Yahudi. Baik. Kita lanjutkan. Ya? Oh, yang enggak mah, ya enggak iso. Lah kalau dia misalkan doanya doa kepada disebut nama Tuhannya, ya enggak ngefek. Orang ngefek. Enggak konek gitu ya. Enggak konek. Kalau dia berdoa kepada apa namanya? Tuhannya ya, yang itu bukan Allah, kan gitu ya. Karena dia menyebut sifat-sifatnya Allah. Wahai Tuhan pencipta langit dan bumi. Misalnya gitu ya. Wahai zat yang menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Siapa? Allah. Wahai zat yang mencurahkan hujan, kan gitu. Wahai zat yang menciptakan manusia. Ya, gitu. Sekalipun dia enggak menyebut nama Allah, itu sifat Allah. Berarti dia berdoa kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Dan kadang itu fitrah. Tatkala seorang dalam keadaan terdesak gitu ya, fitrahnya muncul gitu. Itu fitrah. Dia berdoa berdasarkan fitrahnya. Fitrahnya muncul dia. Ya, dia enggak menyebut nama Tuhan yang selama ini dia sembah, enggak gitu. Tapi dia menyebut dengan sifat. Ya, sifat itu kan sepakat ya. Baik yang muslim maupun yang kafir misalkan dengan membaca doa itu kan sepakat ya. Fitrahnya ya, dia berdoa dengan fitrah. Ya seperti orang kafir musyrik yang banyak disebutkan dalam Al-Qur'an ya. Ketika mereka dalam keadaan genting, dia berdoanya kepada Allah. Ya, berdoanya kepada Allah. Ya misalkan dia berdoa ya, orang-orang kafir musyrik dulu mereka menyembah Lata, Uzza, Mana. Dalam keadaan genting mereka berdoa, ya Rabbal Ka'bah, wahai Tuhannya Ka'bah. Enggak nyebut Lata, Uzza, Mana. Kan itu ya. Itu doa kepada siapa? Allah. Ya, wahai Tuhannya Ka'bah, ya Allah sudah. Kita lanjutkan. Jadi doanya orang kafir tatkala dia terzalimi, maka tidak ada hijab antara dia dengan Allah, dikabulkan sama Allah. Jadi hati-hati. Ini memberikan arahan kepada setiap muslim, jangan sekali-kali mendzalimi siapapun, hatta orang kafir. Islam sangat anti di sini. Ya, jadi Islam sangat anti untuk berbuat zalim kepada siapapun, hatta kepada orang kafir. Jadi Islam punya konsep yang seperti ini. ya, punya konsep yang seperti ini. Makanya di mana saja ketika Islam itu mayoritas, maka yang minoritas terlindungi. Kenapa? Karena punya konsep seperti ini. Tidak boleh menzalimi siapapun, hatta orang kafir. Tapi kalau kebalikannya, di mana-mana wis gitu ya. Cuma beritanya gak patek seru gitu ya. Gak patek seru beritanya di mana-mana. Kalau sudah muslim yang minoritas mesti terzalimi. Kenapa? Yang kafir ndak punya konsep. Gitu ya. Yang kafir ndak punya konsep. Ndak punya konsep bagaimana bermuamalah dengan orang muslim selain agama mereka. Ndak punya konsep. Kalau muslim jelas konsepnya. Jadi, kita lanjutkan jamaah sekalian, maka Allah Subhanahu wa taala ya. Oh, cukup nih. Insyaallah. Nah, pertemuan berikutnya kita akan mengerucut kepada pembahasan kezaliman kepada sesama ya. Karena tadi itu secara garis besar kezaliman secara umum dan lebih khusus kezaliman apa imam terhadap rakyatnya. Nanti pertemuan berikutnya kita akan bahas sudah mengerucut kembali secara umum kezaliman terhadap sesama. Baik, sekarang kita buka tanya jawab. Kalau bertanya kita persilakan. Ada bertanya? Fadhil. Wonten sing nanglet. Itu tadi yang disampaikan tentang doa terhadap doa orang yang sekarang dia itu seorang pemimpin yang boleh. Batas doanya apa ya sama sih ketika orangnya itu dolim. Pemimpin dolim. Dolim tapi dia berdoa. Contohnya seperti doa yang diajarkan oleh Nabi Yunus ya. Tuntun dolimin. Saya ini cuma golongan orang yang dolim. Tep. Jadi pemimpin yang berbuat zalim berdoa, berdoa untuk kemaslahatan gitu ya. Jadi pemimpin zalim berdoa untuk kemaslahatan, baik berbuat zalim wis salah zalim nang rakyate ndungakno elek nang rakyate ngono baik ngono. Ya, maka itu tambah double-double gitu ya. Itu termasuk pemimpin di akhir zaman. Seburuk-buruk pemimpin. Seburuk-buruk pemimpin adalah pemimpin yang zalim, yang dia melaknat, mendoakan keburukan bagi rakyatnya, dan rakyat pun benci dengan dia dan mendoakan keburukan kepada pemimpinnya. Ini seburuk-buruk pemimpin. Ya. Kalau pemimpin yang buruk seperti ini atau yang zalim seperti ini, dia berdoa. Doa apa? Doa untuk keburukan rakyatnya? Ya, itu jelas enggak? Didengar sama Allah dalam hati enggak dikabulkan sama Allah. Atau dia berdoa terhadap dirinya untuk dirinya misalkan, maka kezalimannya itu termasuk penghalang dikabulkannya doa. Ya, kezaliman, kemaksiatan itu termasuk penghalang dikabulkannya doa. Ya bukan hanya pemimpin saja, siapapun dia yang berbuat zalim, dia berdoa kepada Allah, minta hajat kepada Allah, tidak didengar sama Allah. Kenapa? Karena dia telah melakukan penghalang-penghalang dikabulkannya doa. Di antara kemaksiatannya dan kezalimannya. Jadi bukan hanya pemimpin yang zalim, siapapun yang zalim, maka kezalimannya itu merupakan penghalang antara dia dengan Allah. Kalau dia yang berbuat zalim. Tapi kalau dia yang dizalimi, maka kezaliman yang dilakukan oleh orang lain itu merupakan penyebab doanya dikabulkan. Paham nggih? Habis soal ya. Yang lain, Madan? Samun cekap? Baik, demikian jemaah sekalian yang melakukan Allah Subhanahu wa taala kajian kita di malam hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Insyaallah pertemuan berikutnya kita akan membahas masih berkaitan dengan kezaliman, yakni kezaliman terhadap sesama. Kita akhiri wasallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.